وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal surah Al-A'raf, dan ketika kita membaca Al-Qur'an kita harus mendahulunya dengan ta'awud sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billah. Dan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak membaca Al-Qur'an, beliau ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian setelah itu membaca basmalah di setiap awal surah kecuali surah Bara'ah, sehingganya ketika kita membaca Al-Qur'an mulai dari tengah-tengah surah, kita hanya membaca ta'awud dan tidak membaca basmalah. Baik. Awal surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim shad. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kesimpulan dari huruful muqatta'ah di awal-awal surah, Allahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang apa yang Allah kehendaki dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Walaupun di sana ada para sahabat dan yang lainnya yang menafsirkannya. Kitabun unzila ilaika. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun unzila ilaika. Kitab ini yakni Al-Qur'an diturunkan kepada engkau wahai Rasul. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah menurunkan Al-Qur'an dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min, maka jangan pernah ada dan dalam dadamu rasa berat. Baik. Untuk menyampaikannya, ini tugas. Tugas para rasul untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hukum-hukum, khabar-khabar, dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Ini kewajiban dan tugas para rasul menyampaikannya kepada umat dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Fala yakum fi sadrika harajun min," untuk menyampaikan, mendakwahkannya. Ahli tundira bihi, untuk memperingatkan orang-orang kafir agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan terus-menerus dengan kekafirannya. Ahli tundira bihi al-kuffar, orang kafir diajak untuk masuk Islam. Wa dzikra lil mu'minin, dan sekaligus sebagai peringatan, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, walaupun sudah pernah disampaikan ulang, karena boleh jadi lupa, karena boleh jadi lalai. Kalaupun tidak lalai sebagai penguat apa yang telah diketahui sebelumnya. Wa dzikra lil mu'minin. Jadi ini tugas para rasul untuk menyampaikan, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Tugas para rasul untuk menyampaikan risalah. Kemudian ayat berikutnya, tugas dan kewajiban umat manusia. Apa itu? Ittabi'u. Mengikuti. Tugas para rasul menyampaikan, dan tugas seluruh umat manusia ini mengikuti rasul. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan, Allah memerintahkan Allah perintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Dan kita hanya diperintahkan mengikut, bukan mengada-ada. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini yang harus diikuti. Sebagaimana telah kita lewati di surah yang lainnya, wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis lurus. Kemudian menggaris garis-garis kecil di sisi garis lurus ini. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, inilah yang diikuti. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan kecil ini. Kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini juga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian ikuti selainnya. Baik. Subhanallah. Karena hanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina inda Allahi Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah Islam. Barakallahu fikum. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama-agama di setiap zamannya, dan mereka tetap dikatakan juga Islam sebagaimana nasihat para anbiya kepada anak keturunan mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian muslimun, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sudah menjadi nama satu agama, nama satu keyakinan. Barakallahu fikum. Walaupun untuk yang lainnya tetap dikatakan Islam secara umum. Barakallahu fikum. Karena Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Terlalu sedikit di antara orang-orang yang mendapatkan peringatan. Barakallahu fikum. Dan memang demikianlah kenyataannya, bahwa terlalu sedikit dari orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keseluruhan seluruhan umat manusia, baik setiap seribunya, barakallahu fikum, setiap seribunya cuma satu yang masuk surga. 999 masuk neraka. La haula wa quwwata illa billah. Karena kebanyakan memang manusia ini tidak mau mengikuti petunjuk. Seperti ayat ini dan ayat yang lainnya, qalilan ma tadhakkarun. Terlalu sedikit di antara umat manusia ini yang mau mengikuti petunjuk, menerima kebenaran. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang masalah ba'tsun nar, bahwa di antara 1000 orang, 999 masuk neraka dan 1 masuk surga. Para sahabat merasa khawatir. Karena nisbahnya sangat kecil. Ya Rasulullah, di mana kita di antara 1000 orang itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira bahwa aku berharap bahwa kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepertiga penghuni surga. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghuni surganya itu sepertiga di antara penduduk surga adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan separuhnya, bahkan 2/3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena umat manusia ini sangatlah banyak. Baik. Diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu umat yang sangat banyak, luar biasa. Umat yang sangat banyak yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara keumuman terlalu sedikit di antara manusia ini yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata wa hum qa'ilun. Wa kam min qaryatin, betapa banyak penduduk negeri, ahlaknaha kami binasakan penduduknya, faja'aha ba'suna bayata wa hum qa'ilun, datang bala adab Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka qa'ilun, mereka qaidula, mereka istirahat imma di malam hari wa imma di siang hari. Jadi kenapa di kondisi ini diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kondisi ini kondisi yang mereka dalam keadaan istirahat, dan orang dalam kondisi istirahat kemudian secara tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala, ini lebih, barakallahu fikum, lebih menghebohkan, lebih mencekam keadaannya ketimbang di kondisi-kondisi mereka siaga. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, apa amina ahlul qura ayat yaum ba'suna bayata wa hum na'imun, awa amina ahlul qura ayat yaum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman untuk datangnya adab kami di malam hari ketika mereka tertidur lelap? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman untuk datangnya adab Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dalam kondisi mereka lagi bermain-main? Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Ini barakallahu fikum. Baik. Tugas para anbiya untuk menyampaikan risalah dan tugas umat manusia memenuhi ajakan dan seruan para rasul, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Umat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawabkan, apa yang kalian ucapkan ketika kalian diseru, diingatkan, diajak oleh para rasul. Di ayat berikutnya nanti ini kata Allah Subhanahu wa taala, falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Rasul pun ditanya nantinya, apakah kalian wahai rasul telah menyampaikan risalah ini, menyampaikan kebenaran ini? Barakallahu fikum. Dan setiap umat akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap mereka terhadap rasul yang diutus kepada mereka. Intinya ada dua kewajiban ini, kewajiban rasul untuk menyampaikan risalah dan kewajiban umat untuk mengikuti ajakan para rasul. Baik, barakallahu fikum. dan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala karena penentangan yang dilakukan oleh umat tersebut. Penentangan yang mereka lakukan sehingga turunlah adab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang taat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.